Kadang hidup memilukan jalan yang kulalui untuk sekedar bercerita. Pegang tanganku ini dan rasakan yang ku derita. Apa yang ku berikan tak pernah jadi kehidupan. Semua yang ku inginkan menjauh dari kehidupan. Tempatku melihat di balik awan, aku melihat di balik hujan. Tempatku terdiam, tempat bertahan, aku terdiam di balik hujan. Semua yang ku inginkan menjauh dari kehidupan. Tempatku melihat di balik awan, aku melihat di balik hujan. Tempatku terdiam, tempat berdiam.